Mitra Bisnis, keputusan Kementerian Pendidikan menghapus pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum SD menuai pro dan kontra. Pemerintah beralasan, belum saatnya anak usia SD mempelajari bahasa Inggris yang hanya akan membebani siswa saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa komentar Anda tentang dihapusnya mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum SD ini, Bu? Kalau kemudian dikaitkan dengan perlu atau tidaknya siswa mendapatkan, sebenarnya pendidikan itu kan mestinya mendekatkan anak-anak didik kita pada realitas sosial. Realitas sosial sekarang sebenarnya bahasa Inggris itu seperti bahasa yang memang harus dikuasai gitu. Mau tidak mau sebenarnya pelajaran ini sesungguhnya memang harus mendapatkan porsi yang baik. Dalam arti memang anak-anak kita harus dibekali juga antara lain lewat bahasa Inggris ini. Kalau niatnya adalah untuk mendorong bahasa Indonesia gitu, kemudian bahasa Inggris dihapus, saya rasa itu naif ya alasan itu. Karena sesungguhnya bahasa Indonesia pun tidak mendapatkan tempat yang baik dalam kurikulum ini gitu. Jadi ini kebijakan yang menurut saya adalah bentuk kebingungan. Kalau kita bicara soal apakah bahasa itu penting atau tidak bagi anak, sebenarnya gini loh, ketika pelajarannya structure, ya iyalah nggak diperlukan anak SD. Nah, kemudian kalau memang mau dihapus, nanti mau diperkuat di mana? Kalau diperkuat di SMP dan SMA, oke, ternyata SMP dan SMA pun pelajaran bahasa Inggris dikurangi jamnya. Jadi, memang betul-betul pemerintah kita ini menjauhkan anak-anak dari realitas sosial. Karena kalau kita bicara tentang digital, ya, anak-anak kita ini lahir di era digital. Tapi lucunya, pelajaran komputer juga dihapus. Nah, ini kan memang sesuatu yang makin menjauhkan. Nah, sementara era digital sekarang, internet dan lain-lain itu sesuatu keniscayaan. Bahkan untuk mengakses itu dibutuhkan juga bahasa asing lainnya gitu. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa asing. Dari sini kan pendidikan kita ini saya pertanyakan mau dibawa kemana sebenarnya. Bicara selalu berkompetisi dan mencoba menjawab tantangan global, tapi di satu sisi malah menghapus mata pelajaran-mata pelajaran yang mendukung kita menuju arah bersaing secara global tadi. Jadi ini apa? Nggak jelas ini, kebijakan tidak jelas. Ya aneh juga definisi muatan lokal itu kan bukan bahasa Inggris. Muatan lokal itu justru ciri khas masing-masing daerah sebenarnya. Jadi kan lebih keblinger lagi gitu sesungguhnya. Jadi dari awal kebijakan soal bahasa Inggris di SD ini memang membingungkan. Tapi kalau bicara usia emas belajar bahasa ya SD. Kalau memang orang tua merasa anaknya tidak memperoleh kecukupan untuk memperoleh bahasa Inggris, barangkali memang kursus gitu akhirnya. Pilihannya jadi seperti itu. Padahal kan ya sebenarnya di SD kalau mau dikurikulumkan, yang penting tidak belajar tentang model-model structure itulah, kalimat-kalimat model kayak begitu. Tetapi bagaimana anak-anak ini mengenal bahasa lain, bisa berkomunikasi, bisa menyanyikan, ya sebatas itulah semestinya untuk pelajaran bahasa Inggris di SD. Semestinya untuk anak-anak itu sekedar percakapan dan mengerti pembendaraan kata ya. Tidak usah diajarkan structure ya, kalimat past tense, past tense, gitu-gitu kayaknya nggak perlu gitu ya. Tapi artinya bagaimana anak-anak ini bisa berkomunikasi sebenarnya dengan bahasa Inggris. Artinya kan tergantung beberapa pembendaraan kata yang dia miliki gitu ya. Dan bisa dibantu dengan lagu ya. Anak saya 4 tahun bisa menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris gitu. Karena mendengar gitu ya. Dia bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang sebenarnya bukan bahasa Inggris gitu, tapi bahasa Korea, bahasa Jepang, karena dia nonton film dan mendengarkan lagu-lagu dari film itu. Nah, artinya level usia itu memang begitu, mengulang-ulang mendengar, nanti dia bisa ucapkan. Mungkin tidak harus kita tuntut dia bisa mengartikan juga, tetapi lama-lama dia juga akan, apa yang dia ucapkan, dia juga pengen tahu sebenarnya artinya apa gitu ya. Jadi prosesnya sebenarnya begitu, membantu dengan film, dengan lagu, bukan kemudian tiba-tiba belajar membuat kalimat, kalimat lampau, kalimat majemuk, bisa dalam bahasa Indonesia, kan nggak perlu ya, belajar begitu. Nah, jika anak memiliki banyak pembendaharaan bahasa asing, bukan berarti ia tidak mencintai bahasa Indonesia kan, Bu? Ya, nggak berarti itu. Kecuali bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, baru itu salah kaprah. Kalau bahasa Inggris hanya dijadikan mata pelajaran, ya nggak ada masalah sebenarnya. Bahasa resmi negara itu digunakan dalam pendidikan. Tapi, Bu, ada kendala tidak semua daerah memiliki sarana pendukung untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan di daerah pelosok, minim sekali tenaga pengajar bahasa Inggris. Bagaimana Ibu melihatnya? Yang harus menyiapkan sarana pendukungnya kementerian dong. Apa artinya 8 standar pendidikan? Ya kementerian ini suka gitu. Ya, misalnya TIK dihapus. Kenapa? Karena banyak sekolah belum ada listrik. Lah kalau sekolah belum punya listrik, diadakan listriknya bukan pelajarannya dihapus. Jadi ini kan kekeliruan cara berpikir. Sementara 8 standar pendidikan sebagaimana tuntutan dalam peraturan perundangan, itu harus disiapkan pemerintah, disediakan pemerintah. Kalau pemerintah gagal melakukan itu, berarti pemerintah gagal melaksanakan tugasnya. Jadi kalau nggak ada, kalau nggak lengkap, negara yang nyiapin. Dia bikin kebijakan kok nggak nyiapin sarana dan prasarananya gitu. Jadi menurut saya harus disiapkan oleh negara. Kalau negara nggak bisa menyiapkan, berarti ganti itu menterinya. Penuhi semuanya, baru negara mengadakan standar ujian nasional gitu. Selama itu belum dipenuhi, berarti tidak adil ketika belum memenuhi semua standar yang sama, tapi nilainya distandarkan, mengujinya distandarkan, itu namanya nggak adil. Jadi negara harus memenuhi, Mbak, gitu. Demikian Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Saya, Manda Rizka.